dan menjadi ahlinya. Ini disebut at-tabayan. karena mutakalim disyarat dijelaskan sebabnya karena pembicara itu kembali kepada yang pertama, kepada yang dijelaskan, lalu dia menjelaskan dan dia tidak membutuhkan huruf, tidak perlu pakai huruf atau, karena isim yang kedua itu adalah sama persis dengan yang pertama. Dan apa bedanya atabaya dengan na'at? Wa yufariku an-na'ta fi kaunihi jamidan ghaira mu'awalan bi mustaqim. Wa na'tu mustaqim aw mu'awalan bi mustaqim. Dan atabaya itu beda dengan an-na'ta na'at dalam keadaan atabaya itu adalah berupa jamidan ghaira jamid. Ghairah mu'awalin yang tidak bisa ditakwil, tidak bisa dikembalikan pada isim mustaq. Sedangkan na'at, bagaimana telah kita bahas, adalah isim mustaq atau bisa dikembalikan pada isim mustaq. وَيَوْفِكُ مَتْبُعَهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ أَثَرَةٍ. Dan atabaya itu sesuai dengan mengikuti matbu'nya dalam 4 dari 10, sama persis dengan na'at hakiki. فِي وَحِدٍ مِنْ أَوْجُلْ إِعْرَبِ بِسَرَسَةِ. Dalam salah satu dari 3 jenis i'rab, rafa', nasab, atau majrur. Kemudian yang kedua, biwahidin min tadbir wa ta'lil, satu di antara dari mudzakkar atau mu'annats. Yang ketiga, biwahidin min ta'lil wa ta'kir, satu dari ma'rifat dan nakirah. Kemudian yang keempat, biwahidin min ifrad wa tathniyah wa jam'i, satu dari tiga pilihan yaitu mufrad, mudzakkar ataukah jamak. Maka sama persis dengan ketentuan untuk na'at hakiki, kemudian matbu'nya dalam 4 hal, dalam i'rabnya, dalam bilangannya, dalam jenisnya mudzakkar dan mu'annatsnya, serta ma'rifat atau nakirahnya. Wayasihu fi asli bayani ayyurba badala kulin min kulen filgalibi. Lalu apa beda atau bayan dengan badan? Bayasihu dan bisa dan boleh dalam atau bayan, atau bayan itu yu'rab di'i'rab sebagai badan, yaitu badal kulen min kulen, badal keseluruhan dan keseluruhan, atau badal mutafik. Boleh di'i'rab dengan status badal itu badal mutafik. Namun itu dikatakan bergolib pada umumnya, tidak dalam semua kasus, tidak dalam semua kasus. Meskipun ahli sebagian ulama nahwu juga mengatakan tidak ada beda antara atul bayan dengan badan. Sebagian ulama nahwu menyatakan atul bayan itu sama dengan badan, badan mutafik. Namun yang dipilih oleh penulis utami Manzumi terdapat perbedaan. Itu memang atau apa ya, bisa di-i'rab dengan i'rab saja, tapi itu fil ghalib umumnya, tidak dalam keseluruhannya. Ya, dia bisa di-irab dengan i'rab badal. Atau bayar bisa di-irab dengan i'rab badal. Disarah dijelaskan jika melihat bahasanya atap bayan itu dimaksudkan untuk tekaul amil, untuk mengulang amil dengan fungsi untuk menegaskan makna kalam atau menguatkannya. Akan tetapi dia tidak bisa di-irab dengan i'rab badan jika kondisi menuntut amil harus disebutkan atau bayan tidak mungkin ditempatkan di tempat badal. Maka dalam dua kasus ini maka tidak boleh menetapkan mengikrab atau bayan dengan status badal. Dan contoh yang tidak boleh diikrab dengan ikrab badan disyarat dikatakan contohnya hindun koma zaidun akuha. Contoh yang tidak boleh di-i'rab dengan i'rab badan yang harus atap bayan Hindun koma Zaidun akuha. Adapun Hindun maka itu adalah koma Zaidun berdiri Zaid, dan Zaid adalah akuha, saudaranya Hindun. Maka Hindun bukanlah komandai dengan aku, hal itu berubahnya. Nah di sini aku ha ini adalah atap bayan untuk Zaid, bukan badan. Harus di-irab dengan atap bayan. Tidak boleh di-irab dengan i'rab badan. Kenapa harus di sini kenapa harus di i'rab dengan atap bayan tidak boleh badal? Li'anna al-badal fi niyyati tikraril 'amil. Karena yang namanya badal itu ada niat untuk mengulang 'amil. Misalnya ja'a al-khalifah misalnya jangan badan ja'a al-khalifah ar-rasyid Harun ar-rasyid ja'a al-khalifah ar-rasyid, maka yang namanya badan itu ada niat untuk ikramul amil. Karena makna ja'a al-khalifah ar-rasyid artinya ja'a al-khalifah ja'a ar-rasyid, ada niat dikawal amil. Ya kan? Maknanya ja'a al-khalifah dan ja'a al-khalifah al-rasyid itu adalah gabungan dari ja'a al-khalifah ja'a al-rasyid, dan kita gabung menjadi ja'a al-khalifah al-rasyid. Di erat dengan yang lain dengan kayaknya misalnya di Maron itu biro jurin kok ini satu lima kan cuma ini kalau nafsa badu itu kan di bentuknya isim sifat ini kan pomak komerja hidup beda. Nah jika ini kita i'rab dengan kita anggap badal, maka harus ada ikrarul amil. Maka koma zaidun akuha itu jika i'rabnya badal, maka maknanya dalam koma zaidun koma akuha. Kalau i'rabnya badal, jika demikian maka nanti timbul masalah, maka itu berarti dua jumlah. Ini jumlah dua jumlah ada jumlah koma zaidun dan koma akuha, dan di koma zaidun itu tidak ada obit penghubung antara koma zaidun dengan mubtada'nya. Karena jika khobar itu berupa jumlah, maka harus ada robitnya, ada penghubungnya dengan mubtada'. Misalnya Zaidun ja'a abuhu. Zaidun, contoh ya, khobar jumlah. Zaidun ja'a abuhu. Abuhu-nya kembali ke Zaid ya. Zaidun ja'a abuhu kembali ke Zaid. Maka di sini dan ja'a abu itu sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Khobar berupa jumlah dan ada penghubung antara khobar ini dengan mubtada', yaitu dhamirhu, karena ini kembali ke Zaid. Itu ketentuan untuk khobar berupa jumlah, harus ada penghubung antara dia dan mubtada'. Nah jika kita i'rab badal, nanti koma zaidunnya itu tidak layak untuk menjadi khobar, tidak memenuhi syarat untuk menjadi khobar, tidak memenuhi syarat menjadi khobar karena tidak ada domain yang kembali ke mubtada'. Maka ini sebab pertama atau bayan tidak boleh di-i'rab dengan badal. Karena jika di-irab dengan i'rab badal menyebabkan karena kalau di-irab dengan badal maka ada dikohol amin, mengharuskan dikohol amin dan menyebabkan kesisiri tersendiri. Kita ternyatakan disini ada dikohol amin, nanti kalimat yang pertama yang dikutukkan sebagai khobar mutadah tidak layak jadi khobar mutadah. Yang kedua, apabila tidak boleh di-irab dengan badal dalam kalimat ya Zaidu al-Haridu, ya Zaidu al-Haridu, maka al-Harid di sini atau bayan lambat dalun tidak bisa di-irab dengan badan. Al-Harid itu harus di-irab dengan atau bayan, tidak bisa di-irab dengan atau di-irab sebagai badal. Karena i'rab, karena yang namanya badal, ketentuan badal itu dia bisa menggantikan yang mubdalnya. Ja'a al-khalifah, badannya arasi, itu khalifah yang bisa dibuang. Dan kalimat yang benar jika kita katakan ya ja'a arasi, itu kan badan. Yang namanya badan itu badan itu bisa menggantikan dan minggunya. Ja'a al-khalifah arasi, al-khalifah yang kita hilangkan, kita ganti ja'a arasi itu saja bisa. Itu namanya badal. Nah, ya Zaidu al-Harith ini tidak bisa di-irab dengan badal. Kenapa? Karena al-Harith tidak bisa menggantikan Zaidu. Kenapa al-Harith tidak bisa menggantikan Zaidu? Karena nanti jika al-Harith kita paksakan menggantikan Zaidu, maka nanti ada Al-Qunidah bertemu dengan Al. Ada yang mengajar yang pakai Al? Ada, akan tapi harus ditambah dengan tidak bisa langsung, tidak bisa ya. Harus ya Al-Yuha atau ya ayat Tuhan. Tapi kalau dia langsung bisa, tidak bisa. Nah, ya Zaidu al-Haq ini tidak bisa menggantikan Zaid, karena tidak boleh ya al-Haq langsung tidak bisa. Padahal yang namanya badal itu bisa menggantikan. Ini kalimat dibuang, dimasuki arasin, kalimat tidak masalah, itu namanya badan. Namun, insidah yang dibuang dari al-haris, kalimat masalah, maka tidak layak untuk jadi badan. Sehingga i'rabnya harus atau layak. Kalau tadi tidak harus atau bayar karena salah tikrol amin, kalau yang ini atau bayan karena dia tidak bisa menggantikan. Karena dia tidak bisa menggantikan, sehingga harus atau bayan karena dia tidak bisa menggantikan depannya. Ya. Kalau maknanya ya Zaidun itu saudaranya yang namanya Zaid itu berdiri. Zaidun, Zaid yang merupakan saudaranya itu telah berdiri. Atau bahasa bebasnya Zaidun koma ahuha, yang namanya Hindun adalah yang saudara laki-laki itu telah berdiri dan dia namanya Zaid. Dan terkadang atau bayan itu tidak boleh, badan tidak boleh di-i'rab dengan atau bayan. Kalau ini atau bayan tidak boleh di-i'rab dengan badan, ada dua, ada dalam dua keadaan. Nah, yang pertama ketika atau bayan itu tidak bisa menggantikan depannya, saatnya di-i'rab sebagai badan, dan gara-gara pemasaran diperol amin jika dia di-i'rab dengan i'rab badan. Maka ada badan yang tidak bisa di-i'rab dengan atau bayan. Yaitu jika yang pertama itu lebih jelas daripada yang kedua. Ada dua kata. Kata yang pertama itu lebih jelas daripada kata kedua. Kan namanya atap daya, atap untuk menjelaskan. Masa menjelaskan dengan sesuatu yang kurang jelas, karena yang di depan itu sudah sangat jelas. Namanya badal atau bayan itu kan ada dua kata. Namanya bayan penjelas. Yang namanya penjelas itu berfungsi jika tanpa ada penjelas ini, maka yang pertama itu tidak akan begitu jelas. Kemudian penjelas artinya dengan ditambah ini maka jelas-jelas. Jika ini dihilangkan maka kurang jelas, karena tidak pakai penjelas. Namun di sini ternyata yang kalimat yang pertama itu lebih jelas daripada kalimat yang kedua. Yang kalimat yang pertama, kata yang pertama itu lebih jelas. Jadi seandainya tidak dikasih kasih itu, tidak dikasih penjelas, dia sudah jelas. Maka dalam keadaan seperti ini tidak layak kalau disebut atau bayan. Namun keadaannya yang cocok adalah badan. Misal antara Abu Habsin sama nama Umar, mana yang lebih dahsyat? Mana orang yang lebih dikenal orang dan orang itu paham siapa yang kita maksudkan? Kita mengatakan ya, untuk sahabat Umar bin Khattab, kita katakan Umar, atau kita katakan Abu Hafs? Mana yang lebih bodoh? Umar. Mana yang lebih jelas? Umar kan? Maka jika ada kalimat Sa'a Umar Abu Hafs, Ja'a Umar Abu Hafsin, maka Abu Hafsin di sini statusnya bajar. Dia tidak bisa menjadi antar bayar. Kenapa? Karena antar Umar dan Abu Hafs itu lebih jelas Umar. Orang lebih paham Umar. Disebut Umar semua orang tahu. Disebut Abu Hafs sebagian orang tahu. Maka jika kaidahnya, jika kalimat yang pertama itu lebih jelas, kata yang pertama lebih jelas dari kata yang kedua, maka ini hanya i'rabnya hanya badal dan tidak bisa atas bayan. Kebalikannya Abu Bakar dengan nama aslinya, orang lebih tahu siapa? Abu Bakar. Nama kunyahnya disebut nama aslinya, orang mungkin tidak tahu. Itu tak Abu Bakar. Namun jika cukup kita katakan Abu Bakar, orang sudah tahu semua. Namun kalau kita sebutkan nama aslinya sahabat Abu Bakar, tanpa kemudian kita sebutkan Abu Bakar, orang tidak kenal semua. Siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya Abu Bakar? Siapa? Abdullah. Namanya Abdullah. Ja'a Abu Bakar Abdullah. Orang kaget, Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Maka jika kita berkalimat Ja'a Abu Bakar Abdullah, maka Abdullah itu lebih jelas. Abu Bakar itu lebih jelas dengan kata Abdullah. Kita cukupkan Ja'a Abu Bakar, orang ya. Nah, kita katakan jika kita berkali manja Abdullah tanpa Abu Bakar, apa tak faham? Abdullah siapa yang dimaksudkan? Abdullah yang mana? Maka jika kalimatnya Ja'a Abu Bakar dan Abdullah, maka Abdullah tidak bisa menjadi atau bayan. Karena dia tidak menjelaskan Abu Bakar dengan Abu Bakar dan dengan kata-kata Abu Bakar itu sudah jelas sendiri. Karena yang namanya bayan itu tidak boleh lebih rendah dengan bayannya yang dijelaskan dalam masalah kejelasan. Maka minimal semisal atau lebih jelas. Syarat untuk bisa jadi atau bayan itu dia minimal kejelasannya itu semisal dengan kata di depannya, atau itu lebih jelas dari kata di depannya. Jika kita buat kalimat Ja'a Abdullah Abu Bakr, maka di sini bisa kata bayan. Ja'a Abu Hafsin Umar, maka di sini bisa Abu Bayan, karena Umar itu lebih jelas daripada Abu Hafsin. Abu Bakr itu lebih jelas daripada nama aslinya Abdullah. Maka syarat atau bayan itu minimal sama kejelasannya dengan kata di depannya, atau berarti kan atau lebih jelas. Ini syaratnya. Jika tidak demikian, kata yang di depannya itu malah lebih jelas daripada kata di belakangnya, maka ini tidak boleh di i'rab dengan atau bayan, namun i'rabnya harus badal. وأما المنطق فهو أتابع الذي يتوسط بينه وبين مرفوعه حق من هذه الحروف العطارة. أربط عطب نطق adalah عطب yang menengahi antara dia, antara عطب itu dan mantuknya, ditengahi oleh حق, satu dari salah satu dari huruf-huruf yang jumlah 10, itu al-wawu, fa, summa, hatta, am'au, imma, bal, lalan, walaki. Fasab'atul ulan takta ditashrika fil i'rab wal ma'na. Tujuh kata yang pertama, tujuh huruf yang pertama itu menuntut adanya tashrik kesamaan dalam i'rab dan makna. Setelah satu bahasa itu takta ditasyrik ke fil i'rab bi fa'a. Sedangkan tiga sisanya itu cuma menuntut kesamaan dalam i'rab, tidak dalam makna. Fakat saja. Fa'in atas tabiha ala marfu'in uqtahta. Atau ala mansubin uqtahta. Atau ala mahfudin uqtahta. Atau ala mansubin jajamta. Jika engkau atapkan dengannya dengan isim marfu, maka hendaknya atap yang engkau baca rofa. Jika engkau atapkan pada isim mansub, maka mansub. Karena jika diatapkan pada isim majrur, maka jarlah. Jika diatapkan pada fi'il majzum, maka jazimlah. Jadi tujuh kata yang pertama tadi mengandung tasyrik kesamaan. Tujuh hal yang pertama tadi ada kesamaan dalam makna dan i'rab. Apa ada wawu, ada fa. Misalnya wawu. Shadaqallahu wa rasuluhu. Allah dan rasulnya benar. Di sini ada kesamaan i'rab. Rasuluhu marfu' sebagaimana Allah marfu'. Ini kesamaan i'rab. Demikian juga ada dalam kesamaan makna. Karena makna shadaqallahu wa rasuluhu itu adalah shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu. Ya kan? Yang dimaksud shadaqallahu wa rasuluhu itu adalah shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu. Maka di sini ada kesamaan makna. Karena siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, artinya wama itillah wa rasuluhu maknanya berjaga-jaga pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ini kesamaan maknanya. Amin billahi wa rasulih. Terima kasih kepada Allah dan terimalah kepada Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Jika kalian beriman, wa in tattaqu, maka sih ada secara mana ada pengulangan amin. Wa in tu'minu wa in tattaqu. Makanya ada kesamaan tasyrik fil makna. Jika kalian beriman dan jika kalian bertakwa, maka Allah akan berikan kepada kalian ujurakum pahala-pahala kalian, dan Allah tidak akan meminta, dan Allah tidak akan minta harta-harta kalian. Wal wawu li mutlaqil jam'i, tentang makna-makna dari huruf atau Maka wawu makna dari mutlakil jama'i. Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ahu aw ba'dahu. Ternyata kalimat datang Zaid dan Amr, maka datang Zaid dan Amr sendiri untuk semata-mata mutlak jama'i. Mata-mata menyatakan bahasanya Amr itu punya sifat sebagaimana sifatnya Zaid itu datang. Boleh jadi Amr itu kebelahu. Boleh jadi secara realita ternyata Amr yang datang dulu baru Zaid. Namun kalimatnya datang Zaid dan Amr. Boleh, karena ini pakai wawu. Au ma'ahu atau datangnya barang berbarengan Zaid dan Amr barang. Boleh kita katakan Zaid Amr, Zaid Zaid wa Amr. Atau Amr itu datang setelah Zaid. Apa pula realitanya? Zaid Amr itu datang setelah Zaid, sebelum Zaid atau barang bulan Zaid. Maka boleh Zaid Zaid wa Amr atau Zaid Amr berzaid sama saja. Karena dia cuma lima telah berjanji, cuma sekedar mengumpul tak, tidak menunjukkan urutan. Beda dengan empat dan sumar. Walfa'u li taktiki wa taktiki. Sedangkan fa'at itu fungsinya li taktik, menunjukkan urutan. Artinya yang ini setelah yang itu. Wetakte, namun dia mengandung makna takke. Itu takke itu tidak diselai dengan sesuatu yang lain. Contoh ayat, summa amatahu fa'akbarahu. Amatahu fa'akbarahu. Allah matikan manusia, fa'akbarahu, lalu Allah kuburkan manusia. Masukkan ke dalam kubur. Maka di sini menunjukkan taktik. Orang itu dimasukkan ke kubur itu mati dulu. Mati dulu, setelah pasti mati baru dikubur. Enggak kemudian dikubur dulu baru mati. Mas, mati dulu baru dikubur. Ini namanya urutan. Yang datang pertama kali, yang terjadi pertama kali adalah kematian. Baru setelah itu terjadi yang kedua yaitu penguburan. Dan dia tidak ada jeda antara tidak ada selah antara kematian dan penguburan. Tidak ada kegiatan yang lain antara kematian dan penguburan. Ada pemandikan atau macam itu proses menuju penguburan. Atau misalnya jangan dengan Pak Amrun. Jangan saya itu Pak Amrun. Maka artinya sudah itu yang datang Pak Amrun. Dan tidak ada selah. Dan tidak ada siapapun yang datang antara saya dan Amrun. Antara saya dan Amrun tidak ada yang menyelai. Tidak ada satu orang yang datang. Maka sudah kita katakan jangan saya itu Pak Amrun. Tidak ada yang menyelai. Meskipun jaraknya boleh jadi lama. Zaid datang jam 7 pagi, Amr datangnya jam 2 siang. Sedangnya sangat sekali. Asalnya kenapa tidak ada orang yang lain yang datang di antara dua kedatangan itu? Maka sah-sah saja tidak dikatakan jalan Zaid itu paham. Namun jika antara Zaid dan Amr itu ada orang yang datang Muhammad misalnya, maka tidak boleh pakai Pak. Nanti pakainya Tuma. Tuma tetap tinggi wartarafi. Sedangkan Tuma tetap tinggi kekuatan. Namun masalah hikmat wartarafi Tumma nafas al-fa'akbaran Tumma idan sya'am sya'am. Kemudian jika Allah berkendak, Allah akan kumpulkan manusia, Allah bangkitkan manusia dari kubur. Maka bangkit dari kubur itu terjadi setelah dikuburkan, setelah memasuki alam kubur. Akan tetapi karena di alam kubur itu ada kegiatan, ada sesuatu yang lain, misalnya ada nikmat kubur, ada juga kubur, ada yang menilainya, tidak hanya mata-mata di kubur, maka sini berkata digunakan kata-kata sunnah. Nah, karena itu para ulama ketika menjelaskan hadis salat istikharah, di sana Nabi SAW mengatakan sunnah yajal tidak hanya ada bukti antre kalian tak akan dilalui dan tak beda sunnah yajal. Dan kalian tidak melakukan suatu hal, kesalahan suatu rakaat yang bukan melakukan wajib, itu melihat dari kemudian dan lagi berdoa. Makanya kata-kata doa ini disebut oleh sebagai ulama bahwasanya doa ini terletak setelah salat. Karena ada sunnah tidak pakai fa'. Untuk makal empat itu masih nanti segera sholat atau ya segera segera sholat. Namun sunnah itu misalkan ada yang segera wa'adu bihatta qalilun wa'ishtaratu fi ayakuna al-maktubu biha isman dhariwan wa'ayakuna ba'asal al-maktubi alaihi wa'wa yaitulam nahu akal bersama kata hatta wa'asaha binasbi wa'idhuzu al-jahulahu ala anna hatta syaratun kama taqadzalun bil-makbudati wa'idhuzu ra'ulahu ala anna hatta ibtidariyatun wa'asuha hatta da'un wal-khabaru ma'adubun ayat hatta rasuha makul atau dengan hatta, namun atau dengan hatta itu kolin jarang-jarang ada jarang-jarang kita dapatkan atau dengan hatta misal untuk pilih dan disarankan untuk atau dengan hatta dua syarat. Yang pertama, maktubnya itu harus isim dhahir, maktubnya itu harus isim dhahir. Contohnya ini akan bersama kata hatta raksa. Raksa itu isim dhamir. Setelah hatta tidak boleh isim dhamir. Yang kedua, wa ayyakuna ba'dhan min al-ma'tufi 'alaihi. Ma'tufnya yaitu yang setelah hatta itu haruslah sebagian dari ma'tuf 'alaihi. Ma'tuf 'alaihi itu sebelum hatta disebut maktub alaihi, sedang atau disebut maktubun, sebelumnya disebut maktubun alaihi. Kalau dinahat, nahat dan makmur. Nahat itu yang kedua, yang pertama disebut makmur, makmur dan nahat. Kalau dalam atas, maka maktub alaihi, kemudian hafu atmin, kemudian maktubun. Nah, syarat yang kedua, maktubnya adalah sebagian dari maktub alaih. Wapak yang terlalu dan tujuan dari maktub alaih. Contoh yang memenuhi persyaratan ini akal bersama kata hatta raksa. Raksa itu isim dhamir. Dan raksa itu bagian dari asrama kata. Kepala ikan itu bagian dari ikannya. Maka dia ba'dan dan ma'tufi alihi. Nah, untuk kalimat akal bersama kata hatta raksa, maka ada tiga cara baca. Dan kita singgung ya. Binasbi dengan nampak, dengan menjadikan hatta sebagai hafu asing. Wajibul jahulahu boleh juga dijer akal bersama kata hafu asihah. Ala anak hatta jaratun, dengan status hatta adalah huruf jel. Kama takadam limakudah, sebagaimana telah kita bahas, sebagaimana telah lewat ketika kita bahas isim-isim yang sebenarnya jel. Kemudian yang ketiga, wa yajuzu a'qulahu, a'qah itu boleh diopakan. Gimana kalau diopakan atas status hatta? Ala anna hatta ibtidaiyah, status hatta adalah harful ibtidai, harf yang digunakan untuk memulai sebuah kalimat, sebuah jumlah yang tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kata sehingga kemudian tiba-tiba bikin kalimat sehingga titik-titik ini dalam bahasa Arab bisa, karena hatanya hata ibtidai, jadi tidak berhubungan dengan langsung tiba-tiba hata bisa. Bagaimana mau juga dalam bahasa Islam harus ditidahi untuk memulai membuat jumlah baru. Pak Agap langsung nulis ya, judul buat artikel dan langsung bawahnya wakaf, bisa. Maksudnya namanya mau ditidahi tiba-tiba dan sungguh itu bisa. Ini dari bahasa Indonesia tidak bisa, tidak boleh. Dan itu cuma untuk menghubung atau menghubung saja. Nah, bisa juga A'udhu itu dibaca apa? Hatta yang statusnya harf ibtidai. A'udhu statusnya mubtada, wal khabaru mahdhufun. Khabarnya dibuat. Takdirnya hatta A'udhu ma'qul, sampai-sampai kepala ikan itu juga termakan. Makulun itu obatnya. Ya, tergantung hartanya itu mau kita jadikan apa, maka itulah nanti yang menentukan i'rab di belakangnya. Kembali. Hah? Gimana? Apa? Maknanya sama saja. Cuma ini masalah i'rabnya saja. Cuma masalah i'rab tidak. Ya, di sini tidak berhitung efek pada makna, sama saja makna. Kalau yang dan ya, berubah dengan maknanya berubah ya, yang kemarin, mana? Latak pula sama kata, latak syarat alangkah. Kita bahas waktu bahas apa? I'rab af'al ya. Ada mansubnya fi'il ya. Letak bersama kata letak syarat ala kanan. Letak syarat ini dibaca apa? Maka maknanya apa? Akan berpanjang. Kalau dibaca letak syarat, letak syarat di lagana, tidak maknanya jika dibaca letak syarat di lagana, tidak lagi maknanya jika nanti syukur lagana. Bisa tashab lagana bisa, wa tashab lagana dan bisa, wa tashab lagana. Am literasi ta'yin ingkar saja hamzalin tafilatin ala ahadil mustawiyin. Thank you. Dan naf itu fungsinya litulah bita'i, untuk meminta penegasan. Ingkar dikertian setelah hamzah yang masuk pada salah satu dari dua kata yang selevel, ustawanya sama, kedudukannya sama. Misal Az-Zaidun indaka am-amrun. Az-Zaidun indaka am-amrun, contoh kalimatnya. Apakah Zaid yang tinggal di tempatmu am-amrun ataukah? Maka didahului hamzah istifham. Jadi hamzah istifham namanya. Wa au li taghyiri au al-ibahati ba'da tulabi. Dan au itu li taghyir, untuk menunjukkan silakan memilih, au li ibahah atau menunjukkan kebolehan, ba'da tulabi, dan ini yang namanya au ini terletak setelah tolak tuntutan. Jadi sebut tolak semisal amak, amak itu tolak. Tazawwat hindan au uktaha. Nikailah dengan hindun atau adiknya. Ini boleh cuma boleh satu, maka disebut litakhyir. Tidak boleh satu, tidak boleh dua-duanya, tidak boleh dobel, karena dilarang oleh agama. Itulah beda takhyir dengan ibadah. Apa beda takhyir dengan ibadah? Takhyir itu cuma boleh milih satu, tidak boleh dobel. Kalau ibadah itu boleh dobel, boleh merangkak. Itu beda antara takhyir sama ibadah. Kalau yang namanya takhyir itu cuma boleh pilih syaratan, tidak boleh merangkak, sedangkan kalau ibahah itu boleh merangkak. Contoh tarian, tazawat hitam atau utara, ini tidak boleh double, tidak boleh merangkak, satu saja. Sedangkan kalimat yang kedua itu contoh maknanya adalah ibahah. Jalisil ulama au zuhada. Duduklah bersama para ulama, atau silakan duduk bersama para zuhad, orang yang zuhud, yang bukan ulama, yang ahli ibadah. Duduklah dengan para ulama, dan atau duduklah sama para ahli ibadah. Gimana kalau dua-duanya? Tidak apa-apa. Saya duduk dengan ulama, saya juga duduk dengan para ahli ibadah, tidak melanggar kalimat ini. Karena boleh dua-duanya, maka awalnya disebut ibadah. Salah satu boleh, dua-duanya juga boleh. Nah, ini disebut lilibah. Boleh tashkiki awil ibahani awil tafsiri ba'da khobari. Kalau setelah tolak misalnya perintah, maka makna juga tidak tahir ibah. Nah, ba'da khobari, jika setelah khobar, setelah kalimat cerita, maka fungsinya lisan untuk menunjukkan ungkapan keraguan atau ibham atau ketidakjelasan. Atau tafsir atau menunjukkan rincian. Contoh ragu-ragu. Labisna yawman aw ba'da yawm. Kita ini tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ini ba'da khobar, labisna itu kalimat cerita-cerita kan, kita telah tinggal di sini. Namun enggak jelas berapa waktunya, sehari atau setengah hari. Kemudian contoh yang ibham. Wa inna awiyakum yang kami atau kalian ma'ala hudan yang berada di atas petunjuk. Ini dalam Al-Quran, kalau petunjuk itu pakai ala, kalau sesat itu pakai fi. Kalau petunjuk itu pakai ala, kalau sesat itu pakai fi. Ulaika al-hudan bi rabbihim. ala hudan mirabbihi. Di sini wa in a'iyakum la ala hudan. Dan kalau dolar itu fi fi dolar itu di dolar itu juga semacamnya. Ini mengisyaratkan bahasanya dolar itu hina. Dolar dolar itu hina, sedangkan dolar itu adalah sebuah kemuliaan, satu hal yang tinggi di atas, ya, di atas petunjuk. Orang yang dapatkan petunjuk itu mulia. Sedangkan orang yang berada dalam kesesatan dia adalah orang hina. Kemudian yang lain tafsir, contoh tafsir kuno hudan atau nasara. Jadilah kalian mau jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Wa imam bukan berhak jadi mislu awbak bertolati wal kubari tazawad imma hidat wa imma uktah wa faqiyatul amsyat wa abihatul kakila inam akbar inama huwa bilwawi wa anna imma haqtu tafsirin kal'ula fa innaha haqtu tafsirin. Sedangkan imma dengan kasrah hamzah bukan amma adalah maknanya semisal au, baik setelah tolak atau setelah obat. Maka imma setelah tolak maknanya tahir atau ibadah. Imma setelah obat dalam kalimat obariyah dan jumlah obariyah, maka maknanya adalah dari syak, ibham, tafsir. Atau tolak itu mungkin kurang lebih adalah jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah. Apakah kita bahas kan? Khobar sama insya'. Nah, insya' itu yang tidak bisa dinilai dengan kan salah setelah kalimatnya. Nah, ada kalimat perintah, kalimat larangan, perangan-angan, semua tolak. Jadi, au imma itu sama maknanya sama dengan au, baik setelah tolak, setelah kemudian atau setelah kobar. Macam contohnya terdapat imma hindan wa imma utah, menikahlah dengan hidup atau dengan adiknya. Bapak ia telah menjelaskan dua itu dan sisa contohnya dirasa jelas, tinggal di disamakan dengan contoh-contoh di awal tadi. Maka wa imma uktaha di sini oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan imma di sini haqqu haqqi. Namun ada khilaf dalam masalah ini. Wa qila inna al-aqfa, ini khilafnya. Wa qila dan ada yang berpendapat bahwasanya haqq itu adalah wawunya. Ya, wa imma uktaha. Apa maunya bukan imannya. Wa ana imma ada iman dan telah kamu tafsir huruf untuk menunjukkan rizya sebagaimana imma yang depan. Tazawat imma hidat. Imma, imma hidat, imannya hakku tafsir. Wa imma utaha. Nah, wa imma utaha disini ada sebagian nama mengirapnya untuk menyatakan yang adalah hakku aksir. Jadi mengatakan dah hakku aksirnya wawu. Iman yang tetap aku tafsir sebagaimana iman depan. Karena jika kemudian kita katakan dia adalah atas, maka berkumpul dua huruf atas sehingga salah satunya sia-sia. Maka imam adalah huruf tafsir sebagaimana imam yang depan, karena imam yang depan itu huruf tafsir. Imam yang depan itu huruf tafsir bukan huruf atas dengan istifak ulama. Jika Umar yang mengatakan demikian, yang mengikutkan Imam Atab dan Ibn Malik, penulis Fandiyah. Wabandir idraq walibana mukhama zaitun pada akhrus. Dan itu fungsi idraq waliban umumnya. Mukhama zaitun, zait bersiri, bar, bahkan yang bersiri adalah anam. Lakin di istirahat namun mamar mamar waktu dirajul insalihim walang bintalihim. Lakin fungsi untuk istirahat akan tetapi aku tidak melalui laki-laki yang boleh tetapi laki-laki yang boleh. Setelah lina bil hukmi amma ba'daha menafikan ketentuan dari setelahlah ja'al zaitun la'amud, yang datang zait bukan amma. Ilah pakai ilah, pakai ilah kalau mau bilang sisanya. Kalau pakai kalau mau pakai harta, ya semuanya habis. Kalau sampai kepala-kepalanya juga dimakan. Kalau mau masih menyisakan kepala ya ilah. Ini kan persoalan yang tidak ada.